فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita curahan nikmatnya, memberikan kita rahmatnya serta taufik hidayah di atas Islam, hidayah di atas iman, dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini merupakan perkara yang sangat penting dalam itu merupakan perkara besar yang Allah khususkan bagi hamba-hamba yang Allah cintai. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala di kesempatan siang hari ini Allah memberikan kita hidayah taufik untuk kita bisa bersabar bermajlis ilmu, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini merupakan perkara yang paling penting bagi hidup seseorang untuk bisa menjaga dirinya senantiasa terbimbing di jalan shiratal mustaqim. Terlebih para hadirin yang kami muliakan, kondisi di akhir zaman yang mana disebutkan tidaklah datang sebuah zaman, sebuah generasi, kecuali di sana lebih jelek dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Yang kita dapati di zaman kita ini lebih jelek keadaannya dibandingkan zaman sebelum kita. Atau kalau semisal kita yang membandingkan zaman kita sekarang ini, kalau bapak-bapak di sini sudah tua-tua pak ya, itu bisa membedakan atau membandingkan antara zaman ketika panjenengan itu masih muda, ya. Bisa merasakan bagaimana kerusakan-kerusakan itu semakin hari semakin jelek. Dan ini yang namanya sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek. Terus seperti itu disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang sebuah zaman, sebuah generasi, kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya. Ini sunnatullah. Maka dari sini pula kita bisa mengambil pelajaran. Berarti tidaklah datang sebuah zaman kecuali ujian-ujian yang setelahnya lebih keras, ya. Fitnah-fitnah yang muncul di sana lebih beragam macamnya, ya. Baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat, syahwat dari perkara hawa nafsu ataupun syubhat dari perkara penyimpangan, penyimpangan dalam beragama, ya. Maka di sini juga menuntut kita untuk senantiasa kokoh, sabar di atas sunnah Nabi, sabar untuk senantiasa meniti jalan shiratal mustaqim. Dan juga para hadirin, para ikhwah wal akhwat yang kami muliakan, kejadian seperti ini, yaitu munculnya kebodohan dan juga banyak terjadi yang namanya kerusuhan, konflik-konflik, pembunuhan-pembunuhan, ya. Ini merupakan tanda dari tanda dekatnya hari kiamat, ya. Jangankan di hari ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan buistu ana wasa'ah kahataini, ya. Rasul ketika itu, ketika beliau masih hidup, pernah bersabda buistu ana wasa'ah, saya diutus dengan dekatnya hari kiamat ke hatta ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, yaitu jari sababah wal wusta, ya, jari telunjuk dan jari apa? Jari tengah. Itu menunjukkan sangat dekat yang namanya hari kiamat ketika itu. Dan juga Nabi SAW memberikan sekian banyak berita-berita terkait dengan ciri-cirinya, ya. Maka diantara sabda Nabi SAW, beliau mengkhabarkan inna min asyrati sa'ah, diantara tanda dekatnya hari kiamat, ya, beliau mengatakan ayyakthurul jahlu wa yirfa'ul ilmu, diantaranya adalah merebak yang namanya kebodohan. Artinya umat Islam mereka jauh dari agamanya, bodoh tentang urusan agamanya, ya. Kalau urusan dunia, masya Allah, ya, dia sangat mendalami, sangat lihai di sana, sangat pandai. Tapi terkait dengan urusan agama, mereka tidak mengetahui, ya. Ini keadaan akhir zaman. Wa yurfa'ul ilm, dan juga diangkatnya yang namanya al ilmu, ya. Apa diantaranya? Yaitu dengan diwafatkannya para ulama, ya. Kalau kita perhatikan, seorang ulama yang meninggal dunia tidak bisa digantikan dengan apa? Yang semisalnya, ya apa tidak? Semisal sekelas Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau meninggal dunia, maka walaupun datang para masyayikh setelahnya tidak sama seperti Syekh Ibn Baz. Ketika meninggalnya Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada datang yang semisal Syekh Al-Albani. Terus seperti itu keadaannya, ya. Di antara dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ini sebuah hadis. Hadis yang lainnya kata Nabi SAW, yataqarrabu zaman wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitan wa yulqashukh, ya, wa yaksurul harj. Di antara sabda Nabi SAW yang mengkhabarkan terkait dekatnya hari kiamat, beliau mengatakan yataqarrabuz zaman, yang namanya waktu itu saling berdekatan, ya. Waktu itu sangat cepat. Panjenengan di sini merasakan, Bapak-bapak di sini, ya. Kita merasakan bagaimana hari berganti hari, ya, pekan berganti pekan. Mungkin baru kemarin merasakan habis pengajian di PMI, kok sekarang sudah hari Ahad lagi, berangkat lagi. Sangat cepat, ya. Kemarin habis Jumatan sudah, sekarang hari apa? Hari Ahad. Tidak terasa. Itu yang namanya apa? Dekatnya hari kiamat. Hari atau waktu itu saling berdekatan, ya. Kemudian dikatakan wa yuqbadul ilm, ilmu dicabut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, seperti apa bentuk dicabutnya ilmu itu. Wa tadhharul fitan, dan muncul yang namanya apa? Ujian-ujian, ya. Fitnah-fitnah sangat mengerikan. Kalau kita melihat fitnah syahwat, ya, seorang itu diuji dengan fitnah syahwat yang luar biasa. Enggak usah kita harus keluar rumah kita. Ya, enggak usah kita harus jauh-jauh pergi ke jalan raya. Di genggaman kita, di depan mata kita semuanya apa? Fitnah. Ya. Yang sering kita sebut sebagai HP Android, ya. Itu dunia dalam genggaman. Kita mau melihat seperti apa ada, ya. Yang di sana ada perkara yang baik, yang jelek lebih banyak lagi, ya. Itu diantara, ya, muncul yang namanya apa? Kejelekan-kejelekan, ujian-ujian, ya. Begitu pula yang namanya fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, oh, itu luar biasa. Jangankan kita bicara di dunia luar, ya, yang tadi kita sampaikan, masih di dalam rumah kita, ya, di genggaman kita, itu juga banyak. Di HP kita, kalau kita salah dalam mengakses, salah dalam bergaul, sekian banyak yang namanya penyimpangan-penyimpangan di sana, ya. Maka mengerikan. Maka lebih besar ujiannya, ya, di zaman kita ini. Kemudian Rasul juga mengatakan, ya, wa yulqashukh, kemudian ditimpakan kepada mereka pada hati-hati mereka sifat kikir, ya, sifat kikir. Ya tadi masih berbicara HP gitu ya. Kalau orang beli sudah habis pulsa datanya, kira-kira gimana? Yang biasa megang HP kelabakan pak ya, ini sudah habis pulsa apa namanya Androidnya, datanya ini. Ya. Walaupun harganya 40.000 dia beli, ya, walaupun satu bulan sudah habis. Ataupun yang lainnya. Tapi giliran dia berinfak, maka tadi ya, kikir. Kalau mau berinfak itu mikir-mikir. Kalau untuk beli kuota harganya berapa dia beli. Yang penting HP-nya bisa aktif lagi. Ya, media sosialnya bisa aktif lagi. Tapi giliran dia disuruh untuk berinfak, ya, maka berat. Ini keadaan orang di akhir zaman. Banyak orang kaya namun apa? Sedikit yang bisa mereka bersedekah. Ya, berbeda dengan dulu para sahabat Nabi, ya, sekian banyak kisah mereka para sahabat Nabi, ya, yang mereka orang-orang yang sangat apa beriman dengan iman yang kuat, ya, ketika diperintah untuk bersedekah mereka orang yang terdepan. Bahkan dahulu para sahabat itu biasa sehari hanya memiliki makanan pokok untuk hari itu saja, ya, tapi mereka masih sempat sedekah, ya, mereka berjanji demi Allah, saya akan mensedekahkan separuh dari makanan pokok saya ini. Ya, bayangkan. Kalau kita dalam sehari bisa dapat berapa itu makanan pokok? Persediaannya itu banyak. Ya, tapi giliran kita ingin bersedekah, mikir-mikir lagi. Lah kayaknya enggak butuh, kayaknya enggak perlu dan seterusnya. Oh, tidak. Di sana itu banyak sekali orang-orang miskin, ya, yang mereka membutuhkan urunan tangan kita. Ya, entah itu beras 2 kilo ya, ataupun yang namanya apa? Minyak ataupun yang lainnya dari bahan-bahan pokok. Ya, walaupun sedikit. Dan jangan nunggu pas lebaran, Pak ya. Sedekahnya itu bukan cuma apa? Lebaran saja. Ya, kalau kita punya ya sesuatu kita kasihkan. Dan bersedekah tidak harus menunggu apa? Menunggu kaya. Ya, tidak menunggu kaya. Apa yang kita miliki ya, kita sedekahkan sebagiannya. Ini di akhir zaman. Rasul juga mengatakan wayak surul haruj, dan juga yang namanya apa? Muncul pembunuhan-pembunuhan, ya, pembantaian-pembantaian. Kita melihat saudara-saudara kita di belahan dunia sana seperti di Myanmar, di suku Rohingya yang mereka kaum muslimin dibantai, disiksa, ya. Minimalnya mereka mengungsi dari kampung halamannya, meninggalkan ya tempat tinggalnya, meninggalkan kampung halamannya. Kemudian mereka harus menyelamatkan dirinya, ya, dan juga menyelamatkan agamanya. Pembantaian-pembantaian di mana-mana, ya. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya. Maka di sini, di kesempatan yang mulia ini, ingin kami angkat beberapa perkara terkait dengan sikap seorang muslim di akhir zaman. Ya, sikap seorang muslim di akhir zaman. Menyikapi berbagai fitnah-fitnah yang ada. Ya. Di antara perkara yang penting yang diupayakan oleh seorang muslim dan seorang muslimah di akhir zaman adalah tafaqquh fiddin. Ya. Yang pertama yaitu dengan seorang tafaqquh fiddin. Kembali kepada agamanya, mempelajari agama Islam yang dia peluk selama ini, ya, mempelajari agama Islam untuk diamalkan, ya, ini solusi yang pertama atau sikap yang pertama dari sikap seorang muslim. Yang ini sudah maklum diantara kita, sekian banyak, ya, kutaman-kutaman seorang mencari ilmu agama. Sekian banyak, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah-sunnah Nabi, yang tidak perlu kami ulang kembali. Di sana ada sebuah hadis yang itu menggambarkan tentang kehinaan umat Islam, ya, ketika mereka sudah melanggar syariat-syariat Allah. Kemudian Rasul menyebutkan solusinya, ya. Disebutkan dalam hadis, Rasul bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'ainah." Kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem ainah, ya, sistem jual beli yang mengandung unsur ribawi. Ya. Pernah dengar sistem inah, Bapak-bapak? Pernah mendengar, Pak? Ya. Itu gambarannya, ini satu contoh sistem ribawi. Gambarannya seorang yang ingin meminjam uang, ya, kepada seseorang. Kemudian orang tadi, ya, inginnya dikembalikan dengan lebih. Ya, kalau bahasa kita mungkin pinjam 10 atau semisal gambarannya 10 juta, dikembalikannya berapa? 12 juta. Namanya apa? Ngerolasi gitu ya. Itu masyarakat awam pun sudah paham, ini rentenir, ini enggak boleh, ini riba. Ya, akhirnya sudah biar enggak kelihatan riba dipoles. Pengen utang berapa? 10 juta. Ya, sudah. Saya punya motor, ya. Motor ini saya jual ke panjenengan harganya 10 juta. Sudah ini. Nih, tak kasih. Tak pinjemin motor seharga berapa? 10 juta. Nanti nyor ke saya 10 juta. Ternyata ya, baru dipegang ataupun baru diterima oleh si peminjam tadi, oleh yang meminjamkan diminta lagi. Sudah sini. Motornya saya beli lagi. Tadi kamu beli harganya berapa? 10 juta. Saya beli lagi harganya 8 juta. Ya. Dia dipinjemin uang dengan bentuk motor 10 juta karena dia butuhnya uang bukan butuh motor, ya. Motornya diapakan? Dibeli lagi oleh si peminjam tadi. Seolah-olah bukan riba. Betul, Pak, ya? Seolah bukan riba. Itu yang namanya sistem inah. Dia harus mengembalikan uang sebanyak berapa? 10 juta. Ya. Sementara yang dia dapatkan berapa? 8 juta. Tapi ada ilahnya. Apa itu? Barang. Ya, itu yang namanya inah. Itu kelihatannya samar, tapi itu riba. Belum lagi yang lainnya yang lebih nampak lagi, sistem-sistem yang ada di masyarakat kita. Kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem inah, ini satu contoh saja. Ya. Wa akhadtum adnabal baqar. Kemudian kalian lebih apa? Mengikuti ekor-ekor sapi. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalian lebih senang kepada peternakan-peternakan kalian. Kemudian yang berikutnya, wa raditum bizar. Kemudian kalian lebih senang dengan pertanian kalian. Ya, apa enggak boleh punya peternakan? Boleh. Apa tidak boleh punya perkebunan pertanian? Boleh. Tapi selama tidak perkara tersebut tidak apa? Menghalangi dia dari beribadah kepada Allah. Atau minimalnya tidak menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah. Itu boleh. Tapi kalau tadi gambarnya sudah lebih senang kepada peternakannya, lebih senang kepada pertaniannya, ya. Wataraktumu jihada fi sabilillah. Kemudian kalian sudah meninggalkan jihad fisabilillah, ya, dengan jihad yang syar'i, ya, jihad bersama pemerintah kaum muslimin, jihad melawan orang-orang kafir harbi, ya. Kalau kalian sudah meninggalkan jihad fisabilillah, salatullahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, ya. Artinya kalau seorang sudah banyak berbuat kemaksiatan, ya, Allah akan apa? Timpakan yang namanya kehinaan. La yanzi'u anhu. Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi, ya. Hatta sampai, ya, tarji'u ila dinikum. Kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi. Sikap yang pertama, ya. Ketika seorang muslim dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang ada. Ketika kaum muslimin atau umat Islam seolah rendah. Seolah itu apa? Rendah di hadapan umat yang ada. Maka itu dikarenakan sebab apa? Kemaksiatan mereka. Ya, sebagaimana Allah juga menyebutkan, innallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat bagi suatu kaum sampai mereka merubah nikmat sendiri. Ya. Itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tadi sikap yang pertama seorang muslim, seorang muslimah, agar supaya mendapatkan kemuliaan Islam, ya, dia harus kembali kepada agamanya. Dengan apa itu tadi? Dengan tafaqquh fiddin, bersabar, belajar ilmu agama, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mengamalkannya, ya. Bagaimana mungkin akan tegak sebuah syariat Islam kalau orang-orang Islam saja tidak boleh mengamalkan Islam, ya, mengamalkan Islam bagi dirinya sendiri, mengamalkan Islam di tengah-tengah keluarganya, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakatnya, ya, itu dengan seorang belajar ilmu agama, ya. Maka dikatakan yang namanya tafaqquh fiddin ismatun minal fitan. Belajar agama itu merupakan sumber, ya, dari apa? Penjagaan fitnah-fitnah yang ada. Seorang pengin selamat dunia akhirat pasti dengan belajar ilmu agama. Para sahabat Nabi dari dulu, ya, bersama Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah meninggalkan apa? Majelis ilmu. Ya. Jadi jangan punya pikiran saya mau cuti dulu ngajinya lah, ya. Cutinya berapa hari, Pak? Ya, setahun sajalah. Enggak usah lama-lama setahun. Satu semester saja. Ya, cutinya satu semester. Kenapa sih? Ya, pengin ngaso, pengin santai, enggak talabul ilmi lagi, ya. Kira-kira orang ini kemana? Ya. Justru dia terbawa oleh arus fitnah tadi. Ya. Bukannya dia pengin santai-santai, tergerus oleh yang namanya arus fitnah. Ya, ketika dia meninggalkan majelis ilmu, ya, maka berpindah ke majelis-majelis yang lainnya. Ya, itu sudah pasti. Ya, maka seorang harus bersabar. Tafaqquh fiddin. Sebagaimana orang yang menyampaikan ilmu juga harus apa? Bersabar. Ya, bersabar menyampaikan ilmu. Ya. Sama saja keadaannya. Kita yang apa namanya? Belajar dengan seorang yang menyampaikan itu kondisinya sama, bahkan lebih berat orang yang menyampaikan. Ya, karena mereka dituntut juga untuk orang yang pertama kali mengamalkan, kalau itu perintah, kalau itu larangan orang yang pertama kali harus meninggalkan. Ya, dia pun juga harus bersabar. Begitu pula orang yang datang di majelis ilmu, mereka juga harus bersabar. Ya, karena itu kunci dari kunci untuk bisa apa? Menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Ya. Dan yang namanya ilmu itu diibaratkan seperti apa? Seperti cahaya. Ya. Dan orang yang tahu ilmu itu diibaratkan seperti orang yang melihat. Ya. Sebaliknya, ketika seorang itu bodoh dari ilmu agama, diibaratkan seperti kegelapan. Ya. Diibaratkan seperti orang yang buta. Ya. Kalau panjenengan ditanya, lebih milih mana? Jadi orang yang bisa melihat atau jadi orang yang buta, milih mana, Pak? Pilihnya sekarang, Pak, ya. Milih mana kira-kira? Kita pengen jadi orang yang bisa melihat atau pengen jadi orang yang buta saja? Ya, pasti milih yang bisa melihat. Ya, tentunya melihat perkara yang baik, melihat supaya bisa membedakan yang baik dan yang jelek, supaya tidak tersesat jalannya. Ya, berbeda dengan orang yang buta, enggak tahu kanan kirinya, apakah ada bahaya, apakah itu perkara yang bisa apa? Mudaratkan dirinya. Apakah dia benar jalannya atau tersesat? Ya, itu ibarat seorang yang berilmu, ya, yang belajar ilmu agama dengan orang yang tidak pernah belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak ayat, ya, perumpamaan seperti ini. Kalau katakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama? Orang-orang yang mengetahui, maksudnya orang yang berilmu, mempelajari ilmu agama, dan orang yang tidak mengetahui, tentunya beda. Ya. Kalau kita mengetahui sebuah syariat, tahu keutamaan sesuatu, kira-kira semangat mengamalkan tidak? Semangat. Tapi kalau orang yang enggak tahu, ya, dia enggak akan apa? Semangat. Sebagaimana urusan dunia, saya tahu bisnis seperti itu, seperti ini hasilnya banyak, maka dia apa? Kejar terus. Tapi orang yang enggak tahu bagaimana? Ya enggak tahu. Ya, itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Saya tahu kalau seorang itu mengamalkan sunnah Nabi, seorang itu mengamalkan dengan akidah yang benar, mengamalkan sunnah ini dan itu, amalan ini dan itu, pahalanya besar. Ya, contoh saya semisal di hari-hari ini yang namanya di bulan Muharram, ahli syariat puasa apa? Puasa Asyura. Apa keutamaannya? Nabi mengatakan ayu kafiro sanatal madiyah, akan menghapus dosa setahun yang telah lewat. Dengan dibarengkan tanggal 9 dengan tanggal 11-nya, atau 9-10-nya saja, atau 10-11 saja. Itu utamanya besar kalau kita yang tahu. Tapi bagi orang awam, Bagaimana sikap mereka? Ya enggak ada bedanya. Mau tanggal 10, tanggal 9, tanggal 11, podo wae. Ya, mereka enggak tahu, taunya puasa hanya puasa apa? Puasa Ramadan. Itu pun sebagian mereka tidak melaksanakannya. Tapi kalau seorang belajar tahu, keutamaannya bisa menghapus dosa-dosa saya ketika setahun yang telah lewat. Ya, dia pun berusaha mengamalkan. Ini contoh. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya, hal yastawil dzulumatu wan nur. Apakah sama kegelapan-kegelapan dengan apa? Cahaya. Gelap dengan terang beda apa sama? Jauh berbeda. Ya. Sangat jauh berbeda. Begitu pula Allah katakan hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya, maka ketika seorang belajar agama itu sama saja dia menjadi orang yang melihat. Oh ini salah, saya tidak melaksanakan. Oh ini menyimpang, saya tidak ikut. Oh ini jalan kebenaran, saya ikuti terus ya jalan tadi. Itu perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini solusi yang pertama. Yaitu seorang hendaknya apa? Tafaqquh fiddin, kembali kepada agama Islam, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua dari sikap seorang muslim supaya dia selamat dari fitnah-fitnah yang ada, yang kedua adalah berbekal dengan ketakwaan. Berbekal dengan ketakwaan. Suatu ketika ada sebuah kisah yang kita ketahui, ya, atau yang kita pernah mendengar, ya, dari sejarah-sejarah yang ada. Dikisahkan di masa pemerintahan seorang khalifah ataupun seorang pemimpin ketika itu yang bernama Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Sakofi, ya. Pernah mendengar nama ini? Pernah Pak ya? Itu seorang pemimpin yang dikenal sangat kejam, ya, yang sangat keras, bahkan tidak segan-segan Al-Hajjaj ini, ya, membunuh kalangan para sahabat Nabi. Bayangkan orang-orang mulia di masanya ditumpahkan darahnya begitu saja oleh seorang Al-Hajjaj ini. Wah, sangat kejam sekali. Ketika itu para sahabat sebagian masih hidup dibunuh oleh siapa? Al-Hajjaj. Atau sebagian tabi'in, ya, seperti itu, imam-imam besar di masanya yang dibunuh. Kemudian orang-orang ketika itu bingung, kemudian bertanya kepada salah seorang imam di masanya, ya, seorang tabi'in di masanya. Ditanyakan ke sana, itu seorang bernama Talak bin Habib, dikatakan bagaimana ya sikap kita menghadapi Al-Hajjaj bin Yusuf, ya. Maka dikatakan adfi'uha bitaqwa, ya. Padamkanlah fitnah tersebut, ya, dengan yang namanya apa? Ketakwaan. Ditanyakan lagi wa ma taqwa, apa itu ketakwaan, ya. Maka beliau menjawab anta mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu engkau beramal dengan amal ketaatan di atas ilmu, di atas cahaya Allah, ya. Artinya engkau itu beramal dengan apa? Dengan ilmu, dengan engkau mengharapkan pahala Allah. Itu caranya. Artinya di masa-masa penuh fitnah itu kita sibuk beramal, ya, dengan ketakwaan kita, tentunya dengan apa? Dengan ilmu tadi, ya. Tidak asal beramal, namun dengan dasari ilmu. Sebaliknya wa anta taruka maksiatallah ala nurin minallah makhafata iqabilah, itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ya, di atas ilmu, ya, dalam rangka engkau takut dari azabnya Allah. Ini sikap, ya, yang kedua. Itu seorang membekali dirinya dengan apa? Ketakwaan di masa-masa seperti ini. Artinya dia berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, ya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, sibuk dengan seperti ini. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang hendaknya dimiliki seorang muslim, seorang muslimah di masa-masa seperti ini adalah dengan apa? Bersegera untuk beramal, ya. Tidak menunda-nunda untuk beramal, ya. Jangan engkau sibukkan, ya, dirimu dengan perkara-perkara yang apa? Melalaikan dari bersegera untuk beramal, ya. Disebutkan dalam hadis, ya, yang sering kita dengar, badiru bil amali fitanan. Cepatlah beramal. Cepat-cepat untuk mengerjakan amal soleh sebelum datang yang namanya ujian-ujian. Ujian yang kita tidak tahu seperti apa datangnya ujian tadi. Entah itu terkait dengan fisik kita, ya, individu kita. Kita enggak sempat beramal ternyata sudah sakit duluan. Ya. Atau terkait dengan apa? Stabilitas negara kita. Kekacauan-kekacauan waliyadu billah. Enggak sempat beramal yang tadinya tenang, bisa mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat, bisa beribadah terus dengan khusyuk, ternyata sudah enggak bisa lagi karena dia harus apa? Sibuk mempertahankan dirinya, keluarganya, negaranya. Ya, makanya cepat-cepat beramal. Ya. Yang disebutkan bahwasanya ujian-ujian tadi seperti potongan malam yang gelap, ya, yang semakin malam semakin gelap, yang bisa merubah keadaan seorang, ya, yang tadinya mukmin menjadi kafir, ya, di sore hari mukmin, di pagi hari kafir, dan sebaliknya, karena mereka lebih mengutamakan dunianya dibandingkan akhiratnya, ya. Ini perintah Nabi agar supaya seorang itu bersegera untuk beramal. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa, bapak-bapak? Yang ke-4, ya. Di antara perkara yang bisa, ya, menjadi upaya seorang muslim, seorang muslimah di akhir zaman, yaitu dengan ikhtiyaru al-jalisi soleh. Seorang memilih dari teman yang soleh ataupun seorang teman yang solihah. Ini perkara yang sangat penting, yaitu seorang memilih teman akrabnya, ya, teman duduknya dari teman-teman yang soleh ataupun solihah. Jangan sampai dia salah jalan, ya. Jangan sampai dia justru apa? Justru orang tadi, ya, salah mengambil temannya, kemudian dia nanti akan apa? Menyesal. Ya. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 28. Allah katakan di sana kisah orang yang di dunia itu salah bergaul, salah mengambil teman dekat. Kalau sekedar teman, ya, teman yang hanya dikenal saja enggak masalah. Namun di sini itu teman dekat yang dia sering bermajelis bersama, yang sering berkumpul bersama, ya, saling menziarahi dan seterusnya, ya. Maka harus dipilih teman-teman yang baik. Jangan sampai menyesal seperti Allah sebutkan dalam surat tadi, Al-Furqan ayat ke-27 sampai 28, ya. Yauma ya'azzu dzalimu 'ala yadayhi. Di hari ketika seorang yang zalim itu menggigit jari-jemarinya, ya, menggigit jari-jarinya, yang menggambarkan, ya, karena penyesalan, ya, orang tersebut, dia pun menggigit jari, ya, sebagaimana orang menyesal. Tapi keadaannya sudah di apa? Sudah di akhirat. Kalau orang menyesal di dunia, ya, itu bisa diperbaiki. Ini menyesal sudah di akhirat. Yauma ya'adzu zalimu 'ala yadayhi. Yaitu pada suatu hari ketika seorang yang dolim itu, ya, gigit jari, menyesali. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, duhai kiranya ketika saya masih hidup di dunia ini, saya mengambil jalan bersama Rasul. Artinya duhai kiranya ketika di dunia itu mengikuti jalan Islam yang seperti dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, saya sabar di sana, mempelajarinya, mengikutinya. Ya, jalan Islam yang dibawa Nabi SAW. Orang ini menyesal. Kemudian dia menyebutkan alasannya. ya wailata laitani ittakhadhu fulanan khalila lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya dahulu ketika saya di dunia itu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Ya. Ini penyesalannya. Duhai kiranya dulu saya di dunia itu sabar mengikuti jalan bersama Rasul, mengikuti Islam yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duhai kiranya dulu saya tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekat saya. Ya. Apa sebabnya teman dekatnya tadi itu? Laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani. Sungguh teman saya tadi telah menyesatkan saya, ya, setelah datang hidayah kepada saya, ya. Menyesatkan saya ketika apa? Telah datang peringatan kepada saya. Ya. Wa kana syaitanul insani khadula. Dan bahasanya syaitan, ya, bagi manusia itu apa? Mereka akan menyesatkan, ya, merendahkan manusia, ya, menipu manusia. Ya, maka di sini jangan sampai seorang itu menyesal karena salah mengambil teman dekat, karena salah mengikuti jalan yang benar. Ya, akhirnya dia mengikuti jalan-jalan teman-teman yang menyimpang tadi. Ya, ini juga apa? Sebab, ya, dari sebab yang bisa menyelamatkan seorang muslim dari fitnah. Pilih teman-teman yang soleh. Teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita tentang urusan akhiratnya. Disebutkan oleh perkataan para ulama, temanmu itu yang baik adalah teman yang ketika engkau memandangnya, engkau menjadi teringat urusan akhirat. Ya. Jangan ketemu sama teman, ketika ketemu sama dia ingatnya urusan apa? Bisnis. Oh iya, kalau si fulan ini pintar bisnis. Ya. Didekati. Jangan kamu punya teman yang kalau memandang dia justru apa? Ya, tidak ingat akhirat. Inginnya perkara senang-senang dan seterusnya. Tapi carilah teman dekat, ya, teman yang ketika engkau memandangnya saja sudah ingat urusan apa? Akhiratmu. Ya, apalagi dia bisa menasehati, ya, perkara kebaikan. Dia bisa menjadi pendamping kita, ya, maksudnya pertemanan akrab dengannya yang bisa mengingatkan urusan akhirat kita, menyemangati ibadah kita, memberikan kita motivasi untuk bersabar di atas sunnah. Bersabar, ya, di atas bimbingan Nabi sekalipun harus apa? Banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Memang seperti itu yang namanya sunnatullah. Ya. Yang namanya kebenaran itu al-haq itu sedikit jumlahnya. Itu sudah sunnatullah. Ya. Bagi para muslimah, ya, yang mereka berusaha untuk berpakaian dengan pakaian yang syar'i harus bersabar. Ketika di luar sana banyak apa? Ya, banyak orang-orang yang mencela, mencemooh. Ya, memang seperti itu yang namanya sunnatullah. Ya. Karena Allah juga menyebutkan wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Artinya sedikit orang-orang yang apa? Bersyukur kepada Allah. Ya. Begitu pula yang namanya banyak itu bukan sebagai ukuran sebuah kebenaran. Bahkan seringnya banyak itu adalah apa? Perkara yang menyimpang. Ya, ketika Allah sebutkan, ya, wa in tutik aktsara man fil ardi layudilluka an sabilillah. Wahai Nabi, jikalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan apa? Menyesatkan engkau dari jalan fisabilillah. Ya. Seperti itu keadaannya. Kalau kita sebagai orang yang dikatakan minoritas, ya, karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amaliyah kita, dalam akhlak kita, dalam akidah kita, bersabar. Karena seperti itu keadaannya. Ya, bahkan sering kita ingat-ingat, ya, hadis Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ya, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya. Islam itu datang di awal dalam keadaan asing. Dan nanti di akhir zaman, termasuk di zaman kita, ya, yang sudah muncul sekian banyak kerusakan-kerusakan, Islam itu kembali asing sebagaimana awalnya. Ya. Tapi Rasul mengatakan, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tadi. Dia dianggap asing, ya, karena mengamalkan Islam yang hak dalam keadaan kebanyakan manusia sudah meninggalkannya. Maka dianggap asing dengan berhijab yang syar'i, menutup auratnya, walaupun banyak omongan-omongan. Ataupun bagi para ikhwah, ya, mereka dibilang sesuatu yang mungkin menyakiti hatinya, ya. Namun dia harus apa? Bersabar. Baik. Ini terkait dengan teman, ya. Maka pilihlah teman yang saleh, ya. Belum lagi yang namanya teman ini merupakan tolak ukur, merupakan cermin bagi apa? Bagi temannya, ya. Kalau kita kok punya teman akrab, yaitu kita, ya. Tapi teman-teman yang benar apa? Benar-benar akrab, itulah kita, ya. Yang namanya seorang muslim itu cermin bagi muslim yang lainnya. Dan juga Rasul mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih. Seorang itu di atas agama teman dekatnya, ya. Artinya kalau orang kok dekat dengan seseorang, ya, punya kesamaan seperti itu. Fal yanzur ahadukum man yukhalilu, maka hendaknya kalian melihat, ya, siapa yang akan jadikan teman dekat, ya. Dan hadis yang sering kita hafal juga terkait dengan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Seperti teman baik itu seperti penjual minyak wangi, ya, yang bisa membeli darinya, ataupun kadang dikasih minyak wangi, ataupun kalau enggak beli, enggak dikasih, mendapatkan bau yang harum. Tapi teman jelek itu seperti apa? Nafikhil kir, seperti pandai besi, ya. Bisa jadi pandai besi tadi ketika engkau dekat-dekat dengan dia terbakar bajumu, ataupun apa? Minimal yang kau ketika dekat dengan dia, ya, mendapati bau yang tidak sedap, ya. Ini urusan teman. Urusan teman itu adalah urusan dunia akhirat. Ini sering kita ingatkan. Yang namanya teman itu adalah urusannya apa? Ya, menentukan dunia akhirat kita. Bahkan nanti di akhirat disebutkan bahasanya seluruh teman-teman yang dekat ketika itu jadi musuh, ya. Sebagian teman akan menjadi musuh sebagian yang lainnya, terus seperti itu, ya. Dikecualikan mereka orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok jadi musuh? Ya, mereka mengingat ketika di dunia mereka saling menyalahkan, gara-gara kamu saya berbuat seperti ini, kamu juga seperti ini, terus saling menyalahkan. Kenapa kalian tidak mengingatkan akhirat? Ya, justru malah berbuat maksiat kepada Allah, berbuat kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya, saling menyalahkan. Mereka menjadi musuh yang sangat keras. Ya, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan mereka apa? Meminta kepada Allah supaya ditimpakan dua kali lipat, ya, dari siksa. Seperti itu terus, karena mereka sangat menyesalnya ketika di dunia berteman dengan orang-orang tadi. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, al-akhila yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Teman-teman yang dekat ketika nanti di akhirat, ya, yang di dunia menjadi teman-teman akrab, ketika nanti di akhirat menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqun, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa, itu teman-teman tadi yang bisa mengajak dirinya dalam perkara kebaikan, yang ketika melihatnya saja sudah apa? Ingat akhirat. Itu teman yang akan langgeng persahabatannya. Teman yang itu akan senantiasa, ya, tidak terputus persahabatannya. Itulah teman sejati yang sesungguhnya, ya. Ketika mereka teman-teman sejati tadi sudah Allah masukkan ke dalam al-jannah, mereka saling mengingat, ya, mengingat terkait dengan amaliah ketika di dunia, ya. Maka Allah pun mempersilahkan kepada mereka, qulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamin khaliyah, ya. Allah mengatakan, makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian ahl jannah, dengan sebab apa yang telah kalian usahakan ketika kalian di hari-hari di dunia. Di dunia mereka bersabar, di dunia mereka beramal kepada Allah, mentaati Allah. Maka ketika nanti di akhirat, tinggal, ya, mendapatkan balasan yang baik, ya. Allah mengatakan, kulu washrobu, makan dan minumlah dengan apa? Dengan tenang. Bima aslaftum fi ayyamin khaliyah, dari apa yang telah kalian usahakan di hari-hari yang telah lewat, yaitu ketika di dunia. Baik, itu diantara perkara yang apa? Bisa, ya, menjadi sebab seorang selamat dari fitnah yang ada. Kemudian yang lainnya dari perkara yang itu bisa menjadi sebab dari sebab seorang diselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada, yaitu seorang bersabar, ya. Seorang bersabar dalam dia mengamalkan ketaatan kepada Allah, ya. Dalam dia berteman dengan orang-orang yang soleh, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan terus bersabar. Ya, warabitu. Dan kalian saling irtibat, yaitu menjaga perbatasan perang, ya. Artinya supaya kita benar-benar bersabar. Kemudian terus senantiasa bersabar, ya. Dari mana seorang bisa bersabar? Ya. Seorang bisa bersabar ketika seorang tadi senantiasa menjaga imannya, memupuk imannya untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Imannya tadi senantiasa kokoh dalam hatinya, ya. Tidak gampang tergoyahkan. Ya, tentunya seorang itu bisa mendapatkan iman yang seperti ini dengan seorang itu diantaranya, ya, bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Diantaranya pula dengan apa? Mempelajari ilmu agama. Ya, akan kokoh iman seorang. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Al-Kahfi ayat ke-28. Allah katakan di sana, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Ini perintah kepada Nabi. Wahai Nabi, bersabarlah engkau, ya, untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu petang, mengharap pahala Allah, ya, supaya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang mereka beribadah kepada Allah terus menerus. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Dan janganlah sekali-kali engkau palingkan dirimu, ya, engkau palingkan wajahmu dari mereka orang soleh. Ya. Mungkin kalau kita bisa sederhanakan, sabarlah kalian bermajlis, berteman dengan ikhwah-ikhwah salafin, dengan para akhwat salafiyah, yang mereka orang-orang yang berusaha menjadi orang yang soleh dan solihah. Ya. Jangan kalian palingkan wajah kalian, jangan kalian tinggalkan mereka orang-orang yang berusaha soleh tadi. Ya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Janganlah sekali-kali, ya, engkau taati, ya, atau engkau berpaling dari mereka karena apa? Turidu zinatal hayatad dunya. Engkau lebih memilih terkait dengan urusan dunia, ya. Kalau saya ngaji terus setiap hari, kapan saya kerja? Ya. Kalau saya ngaji terus nanti omset saya berkurang. Kalau saya sebentar ngaji, selagi usahanya ditinggal terus, misal, tidak mungkin. Rizki Allah sudah Allah bagikan masing-masingnya. Tidak ada satupun yang terlewatkan, terluput bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ya. Ketika seorang itu belajar ilmu agama, justru Allah akan berikan, ya, kepadanya dunia. Ketika seorang bertawakal kepada Allah, seorang itu mentaati Allah, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari urusan seluruhnya, ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepadanya, ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tentunya dengan usaha, ya. Artinya kita itu harus sabar berteman bermajlis dengan orang-orang yang soleh, ya. Jangan sekali-kali kita tinggalkan mereka karena menginginkan perkara dunia, ya. Kemudian Allah katakan lagi, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang sudah kami tutup hatinya, ya. Karena tadi kita sampaikan, kalau orang sudah tidak sabar berteman dengan orang soleh, seorang yang solihah, Allah akan palingkan hatinya tadi, ya, justru berpaling, berpindah kepada orang-orang yang apa? Sudah Allah tutup hatinya, ya. Sudah banyak kisah, entah itu di zaman terdahulu ataupun di zaman kita yang kita saksikan sendiri, ya. Ketika seorang sudah tidak sabar memegang sunnah Nabi, Allah akan apa? Allah akan palingkan. Dan sunnah Nabi ataupun dakwah yang dibawa Nabi SAW itu tidak pernah akan apa? Akan hilang sampai hari kiamat, ya. Yang Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada, ya, sekelompok dari kalangan umatku, ya, yang mereka senantiasa di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak mudaratkan mereka, membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka ataupun orang-orang yang apa? Ya, merendahkan mereka ataupun yang menyelisihi mereka. Ya, kalau ada orang menggembosi kita, ya, biarkan saja seperti lewat saja. Jangan terlalu apa? Dipikirkan. Karena yang namanya al-haq akan senantiasa apa? Ada. Bahkan itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita ingatkan, ya, untuk diri kita dan kepada para ikhwah, ya, para ummahat, untuk senantiasa menanamkan dalam hati kita bahwasanya kita itu adalah orang-orang yang butuh kepada dakwah Ahlus Sunnah ini. Kita ini yang butuh kepada dakwah Nabi. Kita ini yang butuh kepada ilmu. Kita ini yang butuh kepada ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tidak butuh kepada kita, ya. Ilmu tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga tidak butuh kepada kita. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan, wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau seandainya kalian, wahai sekalian manusia, ya, ketika itu di zaman Nabi Musa, ya, seandainya kalian wahai Bani Israel, kalian kufur kepada Allah dan seluruh yang di dunia ini kufur kepada Allah, Allah Maha Kaya, tidak butuh, ya, dan Allah Maha Terpuji. Artinya kita itu harus merendah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, ya. Sebagaimana kita merendah kepada dakwah ini agar kita bisa sabar mengikuti dakwah Ahlus Sunnah ini. Kita merendah kepada ilmu untuk mendapatkan yang namanya ilmu, ya. Berbeda urusannya ketika seorang sudah tidak sabar, ya. Akhirnya dia pun berpaling. Dan yang namanya al-haq akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Ada sebuah ucapan bagus dari Syekh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, beliau mengatakan, al-haqu baqin wa dinul mansur bina au bighairina wal khaufu alaina nahnu. Dikatakan oleh beliau Hafizahullah, al-haq itu akan senantiasa ada. Dan yang namanya agama itu akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sebab diri-diri kita ataupun selain kita. Ya, artinya kita ini yang ikut kepada dakwah Ahlus Sunnah, kita yang ikut menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, atau justru apa? Orang lain. Ya, sementara yang kita khawatirkan adalah diri-diri kita, ya. Jadi tidak merasa bangga ketika seorang memiliki peran dalam dakwah ini. Seorang tidak merasa bangga ketika saya yang seperti ini, yang seperti itu, tidak. Ya, sampai-sampai dahulu Syekh Muqbil rahimahullah, ya, ketika di akhir hayat beliau mengatakan, ya Muqbil, ma qadam talihadan lihadihi dakwah. Wahai Muqbil, itu bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang telah engkau persembahkan kepada dakwah ini? Apa yang telah engkau memberikan andil kepada dakwah ini? Ya, yang kita tahu semuanya, Syekh Muqbil, seorang imam besar di masa kita, yang beliau berdakwah, mendakwahkan tauhid negeri Yaman sana, dan lahir dari madrasah beliau, ya, dari markis beliau, sekian banyak dai di seluruh dunia, ya, tapi beliau masih merasa apa? Belum memiliki andil dalam dakwah. Ya, bayangkan kalau kita, ya, yang hanya mengikuti dakwah, belum banyak andil dalam dakwah, ya, maka harus lebih banyak-banyak apa? Banyak-banyak memperbaiki diri kita. Minimalnya kita orang-orang yang semangat, ya, mengikuti dakwah ini. Kalau kita belum bisa, ikut andil dalam dakwah ini, minimal kita menjaga ya nama baik dakwah ini. Jangan sampai diri kita menjadi orang yang menjadi sebab justru dakwah salafiyah dicela oleh manusia. Ya, itu paling minimal. Kalau kita belum bisa menyumbangkan ya diri kita, jiwa raga kita untuk dakwah ahlussunnah ini, dakwah yang dibawa Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita melihat Syekh Mukbil tadi di awal beliau pulang dari Madinah ketika menyelesaikan ya studinya, belajarnya di Jami'ah Islamiyah, beliau pulang ke negerinya berdakwah, terkadang harus berjalan 2 km ke sebuah tempat, di sana ditolak, berjalan lagi ke sebuah tempat, di sana ditolak, terus seperti itu. Tapi beliau bersabar ya, kemudian mengajak anak-anak muda ya, anak-anak kecil diajari ya, membaca Al-Qur'an yang benar dan seterusnya, sampai mereka tumbuh dewasa ya, besar menjadi murid-muridnya Syekh Mukbil. Ya, terus seperti itu beliau berdakwah bersabar ya, yang artinya diambil pelajaran bahwasanya kita yang sedang mengikuti dakwah Ahlussunnah ini ya, hendaknya memiliki kesabaran, sabar dalam seorang mengamalkan sunnah, sabar dalam seorang itu mengikuti dakwah al-haq ya, sabar berteman dengan orang-orang yang soleh, dan juga sabar ketika seorang mendapatkan gangguan-gangguan dari apa? Mengikuti dakwah Ahlussunnah ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.